Pada sesi yang ke-41 ini, insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan di bab yang ke-43. Halaman 173 dari buku panduan. Berkata penulis rahimahullahu taala, babu qawli ma syaa Allah wa syi'ta. Bab tentang ucapan atas kehendak Allah dan kehendakmu. Baik, jadi sini beliau ingin menjelaskan tentang hukum ucapan Masya Allahu wa syi'ta. Kalau diterjemahkan Masya Allahu wa syi'ta, artinya apa? Atas kehendak Allah dan kehendakmu. Sudah berlalu ya di pembahasan bab sebelumnya tentang penggunaan kata kehendak. Iya. Dan di sini beliau ingin menjelaskan bahwa ucapan ini masuk di dalam keumuman firman Allah, "Fala taj'alu lillahi andada." Yang kalian membuat untuk Allah tandingan-tandingan. Iya. Karena itu ucapan ini masuk ke dalam kesyirikan. Masuk ke dalam kesyirikan. Dia dihitung kesyirkul asgar. Kesyirik asgar. Kenapa dikatakan syirik? Hah? Apa sebabnya? Karena ada taswiyah. Taswiyah antara Allah dengan makhluk dalam masyiah, dalam kehendak. Taswiyahnya dengan huruf apa di sini? Dengan huruf waw. Waw itu menunjukkan makna penyetaraan. Iya. Jadi itu maksud penulis rahimahullahu taala membawakan hadits ini di sini. Kemudian beliau bawakan hadits Qutailah radhiyallahu anha. Kata beliau, an Qutailah, dari Qutailah, nama lengkapnya Qutailah bintu Saifi al-Ansariyah. Iya. Beliau sahabiyah mulia, muhajirah, juga berhijrah radhiyallahu anha. Jadi Qutailah radhiyallahu anha berkata, anna yahudiyan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Sungguhnya seorang Yahudi pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, sembari berkata, innakum tusyrikuna. Sungguhnya kalian telah melakukan kesyirikan. Taquluna ma syaa Allah wa syi'ta. Di mana kalian berkata Masya Allahu wa syi'ta, atas kehendak Allah dan kehendakmu. Iya. Wa taquluna wal Ka'bah. Dan kalian juga berkata wal Ka'bah, demi Ka'bah. Fa amarahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza aradu ay yahlifu ay yaqulu wa rabbil Ka'bah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintah para sahabat apabila hendak bersumpah agar mereka mengucapkan wa rabbil Ka'bah, demi Rabb, demi pemilik Ka'bah, yaitu demi Allah pemilik Ka'bah. Wa yaqulu masyaallahu tsumma syi'ta. Juga mereka mengucapkan atas kehendak Allah kemudian kehendakmu. Jadi perbaikannya diganti menjadi apa? Masya Allahu wa syi'ta, diganti menjadi apa? Masya Allahu thumma syi'ta. Kalau thumma syi'ta itu enggak ada masalah. Iya. Kata beliau, rawahu an-Nasa'iyyu wa sahhaha. Diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan disahihkan oleh beliau. Iya. Tashih dari Imam An-Nasa'i itu mu'tabar ya. Sebab Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala punya syarat di dalam kesahihan hadis sangat tinggi. Ada sebagiannya mengatakan syaratnya lebih kuat dari syarat Bukhari dan Muslim. Iya. Jadi kalau beliau mengatakan sebuah hadis sahih, maka itu sangat berarti sekali. Tashih An-Nasa'i ini dinukil oleh Ibnu Hajar rahimahullahu taala, hanya saja dicetakan As-Sunanul Kubra, dan As-Sunanul Kubra itu tidak menyebutkan tashih di situ. Tapi nukilan Ibnu Hajar itu cukup ya, dan penulis di sini berjalan sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah. Hadits ini hadits yang sahih. Jadi dikatakan di sini, ya. Faqala innakum tusyrikuna, maka mereka berkata kalian melakukan kesyirikan. Ya, ini nas ya, bahwa lafaz masyaallah wa syi'ta dan rabbul wal ka'bah itu ada bentuk kesyirikan. Jadi disebut dengan nama apa? Nama syirik. Iya. Disebut dengan nama syirik. Baik. Datang di dalam sebagian lafaz, mereka katakan innakum tunaddiduna. Innakum tunaddiduna. Pakai an-nidd. Kalian melakukan tandid. Kalian berkata masya Allahu wa syi'ta. Iya. Jadi ini mungkin pernah berjalan ya dahulu di tengah mereka. Kemudian itu diperhatikan oleh orang Yahudi. Iya. Dan ini menunjukkan bahwa Yahudi itu mengerti apa itu syirik. Mereka paham apa itu syirik. Tapi mereka sendiri jatuh di dalam syirik akbar dan jatuh di dalam kekafiran. Ya, nasallallahu alamiya. Nasallallahu alafiyah. Ini mereka disesatkan di atas ilmu. Dan mereka watakuluna wal Ka'bah, dan kalian juga berkata demi Ka'bah. Ya, maksudnya ini sumpah kesyirikan. Kenapa dikatakan kesyirikan? Sebab dia sumpah dengan selain nama Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Maka Nabi pun mengarahkan mereka kepada hal yang baik. Iya. Dan beliau terima kritikan orang Yahudi. Sebab kritikan itu kalau dia benar, walaupun datangnya dari orang kafir, diterima akan hal tersebut. Dan ini dari bentuk insaf serta keadilan di dalam Islam. Iya. Dan bukan artinya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengingatkan para sahabat tentang hal ini. Akan datang nanti riwayat yang lain, riwayat setelahnya menunjukkan kelengkapan petunjuk Nabi di dalam masalah ini. Maka diarahkan oleh Nabi untuk wal Ka'bah itu diganti menjadi warabbi al Ka'bah. Nah, kalau wal Ka'bah itu kan sumpah dengan Ka'bahnya makhluk. Nah, itu artinya sumpah dengan selain nama Allah. Tapi kalau dia katakan warabbil Ka'bah, demi Rabb pemilik Ka'bah, nah itu sumpah dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Adapun bersumpah dengan makhluk itu tidak dibolehkan. Bersumpah dengan makhluk tidak dibolehkan. Ya, yang boleh bersumpah dengan makhluk itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu sumpah-sumpah di dalam Al-Qur'an. Allah bersumpah dengan makhluk, dengan waktu, dengan tempat, hal-hal yang diagungkan dan dibesarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan keberadaan Allah bersumpah dengan sebagian makhluknya itu disebutkan oleh para ulama beberapa faedah. Ya, kalau ada yang bertanya, kenapa di dalam Al-Quran disebutkan di banyak tempat Allah bersumpah dengan makhluknya? Ya, Allah bersumpah dengan makhluknya. Maka dijawab bahwa bersumpah dengan makhluk itu bagi Allah Subhanahu wa taala itu adalah kekhususannya. Ya. Dan di dalam hal tersebut terdapat beberapa faedah. Faedah yang pertama, kalau ada yang bertanya, apa manfaatnya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nama makhluk? Maka dijawab bahwa di dalam hal tersebut terdapat beberapa faedah. Faedah yang pertama, Allah Subhanahu wa taala bersumpah sesuai dengan kehendaknya. Iya. Sesuai dengan kehendaknya yang menunjukkan keagungan dan kebesarannya. Kemudian yang kedua, penyebutan makhluk-makhluk atau waktu atau tempat-tempat yang Allah bersumpah dengannya itu menunjukkan hal tersebut adalah hal yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Perkara yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka adanya sumpah Allah Subhanahu wa taala dengan hal tersebut itu adalah perkara yang memberikan pengagungan dalam diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan juga memperkenalkan hamba tentang kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, faedah yang ketiga, ya. Seorang mengambil manfaat, ya, mengambil manfaat yang terkandung di dalam sumpah tersebut. Jadi kalau disebut misalnya wallaili idza yaghsha wan nahari idza tajalla, demi malam apabila malam telah menutupi, dan demi siang apabila siang telah menerangi. Maka kita mengambil manfaat, faedah apa? Pentingnya waktu. Dan waktu itu sangat berharga di sisi Allah. Bisa diambil manfaat yang lain, bahwa di waktu malam itu ada hal yang besar. Sebagaimana di waktu siang juga ada hal yang ada yang besar. Jelas ya? Nah, ketika bersumpah wal asri bisa bermakna demi waktu asar, itu diambil petik. Dipetik darinya faedah kagung waktu asar, wal fajri walayalin asyr. Dipetik kagungan waktu asar, kan begitu. Baik. Maka itu tiga faedah ya, yang seorang bisa petik dengan sumpah Allah Subhanahu wa taala menyebut sebagian makhluknya. Yang pertama, supaya kita mengenal kebesaran Allah, keagungannya dan kesendiriannya di dalam hal tersebut. Dia melakukan apa yang dia kehendaki. Kemudian yang kedua, supaya kita mengenal keagungan makhluk-makhluk yang Allah bersumpah dengannya. Ya. Kemudian itu kalau sumpahnya dengan apa? Dengan makhluk ya, kita berbicara dengan makhluk. Ya, dan dimaklumi ya bahwa Allah itu bersumpah, kadang bersumpah dengan dirinya sendiri. Bahwa Rabbika demi Rabbmu wa Nabi Muhammad. Ya, dan kadang Allah bersumpah dengan keagungannya, dengan sifat-sifatnya. Dengan sifat-sifatnya. Baik. Dan di sini pembahasan kita sumpah dengan apa? Makhluk. Jadi faedah yang kedua, supaya kita kenal dari keagungan makhluk-makhluk yang Allah bersumpah dengannya. Kemudian yang ketiga, kita mengambil manfaat dari siratan di belakang sumpah tersebut. Iya, seperti yang saya terangkan tadi. Baik. Jadi kalau wal Ka'bah ini artinya sumpah dengan apa? Dengan nama Allah atau dengan selain nama Allah? Ini selain nama Allah, bersumpah dengan makhluk namanya. Kalau wal Ka'bah ini yang boleh bersumpah dengannya hanyalah Allah. Adapun makhluk tidak boleh bersumpah dengannya. Maka masuk di dalam apa? Masuk di dalam kesyirikan. Ini masuk di dalam kesyirikan. Baik. Maka dikatakan di sini, fa'amarahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza aradu an yahlifu ay yaqulu wa rabbil ka'bah. Karena Nabi perintah mereka kalau ingin bersumpah maka bersumpah mengucapkan wa rabbil ka'bah. Ini Nabi arahkan para sahabat kepada hal yang lebih bagusnya, kepada hal yang disyariatkan di dalam hal ini. Iya, diarahkan kepada hal yang disyariatkan. Di sini ada yang bertanya ya, diketemukan dalam sebagian riwayat di Sahih Al Bukhari itu lafadznya aflaha wa abihi in sadaq, dia telah beruntung dan ayahnya apabila dia telah beruntung demi ayahnya apabila dia jujur. Nah, katanya di sini wa abihi, ini sumpah wa abihi demi ayahnya. Ya, demi ayahnya. Ini sumpah dengan selain nama Allah. Bagaimana cara menjawabnya? Ya, ada beberapa jawabannya di kalangan para ulama rahimahumullah terkait dengan ini. Jawaban yang pertama dikatakan bahwa ini bersendirian di dalam riwayat Imam Malik dan menyelisihi riwayat-riwayat yang lainnya dan sangat banyak sekali. Karena itu aflaha wa abihi dari sisi riwayat dihitung syad. Itu jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, andai kata itu sahih, maka itu dari kalimat-kalimat yang berjalan di lisan orang Arab, tapi mereka tidak maksudkan dengannya apa? Mereka tidak maksudkan dengannya sumpah. Mereka tidak maksudkan dengannya sumpah. Iya. Baik. Jadi jawabannya walaupun apa namanya? Mungkin, tapi jawaban ini agak jauh. Kenapa? Sebab di dalam bab tauhid itu yang kita pelajari sudah diterangkan dan akan kita bahas bahwa seorang itu harus dia menjaga lafadz-lafadznya, menjaga kalimat-kalimatnya, jangan mengandung makna apa? Kesyirikan. Iya. Karena itu kalau ada yang berdalil dengan riwayat Al-Bukhari, maka dikatakan itu riwayat yang tidak kuat dari sisi riwayat. Jalur-jalur periwayatan dari Imam Malik sendiri kebanyakannya tidak menyebutkan lafadz itu. Menunjukkan bahwa itu tambahan yang keliru. Dianggap syad di kalangan para ulama. Baik. Jelas ya? Berikutnya dikatakan di sini wa yaqulu masyaallah tsumma syi'ta. Kemudian untuk ucapan mereka masyaallah wa syi'ta itu diarahkan supaya diganti dengan apa? Masyaallah tsumma syi'ta. Pakai tsumma. Ya, perhatikan ya perbedaan antara tauhid dan syirik cuma pada satu huruf saja. Syiriknya memakai waw dan tauhidnya memakai apa? Thumma. Iya. Maka dari sini sangat penting sekali seorang itu beradab kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan tauhid walaupun itu di dalam lafaz-lafaz, di dalam ucapan-ucapan. Iya. Dan terdapat di dalam hadits ini banyak pelajaran. Jadi sisi pendalilan penulis jelas ya, bahwa ucapan Masya Allahu wa syi'ta itu mengandung apa? mengandung kesyirikan. Syirik apa namanya? Akbar atau asgar? Syirik asgar. Baik. Kenapa syirik asgar? Saya tanya, kenapa syirik asgar? Hah? Ada dua alasannya. Alasan yang pertama, kaidah yang kita sudah sebutkan. Hal yang terkait dengan lafadz itu, ada di hal-hal yang seperti ini masuk dalam syirkul alfadz. Syirik pada alfadz, pada lafadz. Dan ini terhitungnya di syirik asgar. Kemudian yang kedua, di dalam hadits sendiri, jadi ketika ada ucapan Masya Allahu wa syi'ta, itu orang yang mengucapkannya tidak dikafirkan oleh Nabi. Tidak dikatakan ulangi keislamanmu karena engkau berbuat syirik akbar. Tapi Nabi hanya apa? Perbaiki saja. Nabi hanya perbaiki. Ya. Maka diluruskan kepada tauhid. Ini menunjukkan hal ini masuk dihitung dalam syirik asgar. Kemarin kita definisikan di awal pertemuan tentang syirik asgar atau tentang syirik secara umum. Syirik itu apa? Taswiyatu gairallahi, taswiyatu gairillahi billah fi syai'in min khasa'isillah. Penyataraan selain Allah dengan Allah pada hal-hal yang merupakan kekhususan Allah. Kan begitu? Apa bedanya syirik akbar dan syirik asgar dari definisi? Dalil. Kalau dalil menunjukkan dia syirik akbar, masuk syirik akbar. Kalau dalil menunjukkan dia syirik asgar, maka dia masuk ke dalam syirik asgar. Ini dalil menunjukkan bahwa dia masuknya ke syirik apa? Ke syirik asgar. Ya. Baik. Di dalam hadis ini kita petik beberapa pelajaran. Yang pertama, bahwa ucapan Masya Allah wa syi'ta dan sumpah wal Ka'bah ini masuk ke dalam kesyirikan. Masuk ke dalam kesyirikan. Karena si Yahudi ini berkata innakum tusyrikun, dan Nabi tidak menyalahkan ucapan Yahudi. Menunjukkan bahwa itu betul masuk di dalam apa? Kesyirikan. Yang kedua, terdapat di dalam hadis bahwa orang Yahudi itu mengenal syirik asgar. Mengenal syirik apa? Syirik asgar. Iya. Jadi hati-hati ya kalau seorang muslim misalnya kesyirikan itu tidak dia kenal. Ya, ini Yahudi kenal syirik asgar ya. Jangan menjadi Yahudi lebih bagus daripada dia. Iya. Baik. Yang terdapat di dalam hadis ini bagaimana seorang itu kadang memahami kalau dia ada nafsu mau menjatuhkan orang. Nah, ini Yahudi kan ingin menyerang umat Islam. Ya. Akhirnya dia cari alasan untuk menyalahkan. Ada nah, dia apa ini? Dia bisa pahami masalah ini. Jelas ya? Karena itu ini memberi kepada kita pelajaran besar ya bahwa pemahaman itu kadang seorang diberi taufik untuk memahami, tapi untuk menjadi lebih fitnah bagi dia, belum tentu membawa kebaikan. Yahudi ini paham itu menjadi beban lebih besar lagi terhadapnya. Dia sudah tahu itu kesyirikan, tapi dia tetap lakukan. Ini si Yahudi. Baik. Dan yang keempat, terdapat di dalam hadis kewajiban menerima kebenaran dari siapa yang menyampaikan kebenaran, walaupun dia adalah musuh yang menyelisihi agama. Yang kelima, terdapat bahwa syirik asgar tidak mengeluarkan dari keislaman. Dan terdapat di dalam hadis wajibnya menjauhi lafaz-lafaz yang bertentangan dengan akidah. Wajibnya menjauhi lafaz-lafaz yang bertentangan dengan akidah dan menggantinya dengan lafaz yang bagus, yang jauh dari kesyirikan. Yang ketujuh, terdapat bahwa seorang alim apabila melarang dari sesuatu Iya. Maka dia terangkan gantinya. Dia terangkan gantinya kalau memungkinkan. Ini sebenarnya wadhifah ya seorang alim. Sebab al-faqih itu seperti yang sudah kita terangkan, itulah yuqannitun nas min rahmatillah wa la yusahhiluhum ala ma'asillah. Seorang yang faqih itu dia tidak membuat manusia putus asa dari rahmat Allah, dan dia tidak membuat manusia bergampangan di atas maksiat. Dia kalau dia ditanya suatu dikatakan ini haram, tapi harusnya kamu buat begini, dia tunjukkan gantinya. Ini ucapan Masya Allah wa syi'ta, ini syirik. Harusnya engkau berucap Masya Allah thumma syi'ta, diterangkan gantinya. Jelas ya? Dan ini berjalan di dalam petunjuk Nabi di banyak hal, di banyak perkara. Dalam masalah akidah seperti ini, maupun di masalah akhlak, seperti sejumlah dari akhlak jahiliyah diganti oleh Nabi menjadi akhlak Islamiyah yang baik. Hari raya, hari raya jahiliyah kita diganti dengan dua hari raya yang bagus. Demikian pula kadang dalam permasalahan-permasalahan fikih. Iya. Nabi tunjukkan caranya. Seperti kisah sahabat yang datang membawa kurma itu. Iya. Dia bawa kurma yang bagus, padahal biasanya dia bawa kurma yang jelek. Karena Nabi tanya, dari mana kamu dapat kurma ini? Katanya, ya Rasulullah, saya ganti dua sok dari kurma jelek ini, saya ganti dengan satu sok dari kurma yang bagus. Nah, maka Nabi terangkan bahwa itu tidak boleh, itu riya. Itu riba namanya. Itu masuk dalam riba. Menukar kurma dengan kurma berbeda di dalam timbangannya, itu riba namanya. 2 kilo diganti, 2 sok diganti dengan 1 sok. Ini kan riba. Tapi Nabi arahkan bagaimana harusnya. Harusnya 2 sok kurma jelek ini kamu jual dulu. Ambil uang, mata uang, pakai dirham. Ya, setelah terima mata uang, kamu dengan uang itu baru beli 1 kilo dari kurma yang bagus. Nah, diterangkan solusinya. Jelas ya? Pada hal-hal yang ada solusinya, jangan mengatakan haram, haram, haram saja. Lalu dia tidak memberi solusi. Ya, ketika dia terangkan ini tidak boleh, dia jelaskan apa? Solusinya. Kalau memang itu ada solusi. Baik. Kemudian, yang ke-8 terdapat bahwa ya, larangan berbuat kesyirikan itu umum pada segala hal. Termasuk pada Ka'bah. Walaupun dia rumah Allah di atas muka bumi, tapi bersumpah dengan Ka'bah itu tidak dibolehkan. Iya. Dan terdapat penetapan al-masyiah bagi Allah, bahwa Allah memiliki masyiah. Dan juga terdapat bahwa hamba itu juga punya apa? Punya masyiah. Iya. Tetapi masyiah hamba itu tunduk di bawah masyiah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi syirik itu, faedah yang sebelumnya tadi, syirik itu umum ya. Umum. Apapun enggak boleh dilakukan kesyirikan kepadanya. Ini Ka'bah ya. Dari makhluk dimuliakan. Demikian pula berbuat kesyirikan dengan malaikat yang didekatkan atau nabi yang diutus, itu semuanya tidak diperbolehkan. Baik. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, walahu aidan an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam ma syaa Allah wa syi'ta faqala aj'altani lillahi niddan ma syaa Allah wahda. Kata beliau diriwayatkan pula oleh An-Nasa'i dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata bahwa ada seorang yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Masya Allah wa syi'ta." Atas kehendak Allah dan kehendakmu. Faqala aj'altani lillahi niddan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Apakah engkau menjadikanku sebagai sekutu bagi Allah?" Ya, masya Allah wahda. Bahkan katakanlah atas kehendak Allah semata. Atas kehendak Allah semata. Baik, ini hadits riwayat An-Nasa'i juga ya. Ini hadits yang kedua yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala. Baik. Hadits Ibnu Abbas. Dan riwayat An-Nasa'i di sini maknanya di As-Sunanul Kubra. Nah, hadisnya diriwayatkan juga oleh Ibnu Majah dan sanadnya dihasankan oleh para ulama. Baik. Sisi pendalilannya di sini ada tiga ya. Sisi pendalilan. Yang pertama, jadi ada tiga yang menunjukkan tidak bolehnya mengucapkan masya Allahu wa syi'ta. Ada tiga hal. Kalau ada yang bertanya kenapa tidak boleh mengucapkan masya Allahu wa syi'ta, nah, kalau dalam hadits ini ada tiga sudut pelarangannya. Yang pertama, sabda Nabi, aja'altani lillahi niddan, apakah kamu jadikan saya sekutu bagi Allah, tandingan bagi Allah. Ini tegas ya, menunjukkan bahwa perbuatan itu adalah perbuatan apa? Perbuatan kesyirikan. Iya. Kemudian yang kedua di sini datang dalam bentuk istifham ingkari. Pertanyaan pengingkaran. Ada A-nya di depan. Aja'altani lillahi niddan. Itu pengingkaran. Jadi konteksnya memang sudah mengingkari. Kemudian yang ketiga, di akhir hadits, masya Allahu wahdah. Ya. Bahkan harusnya dikatakan masya Allahu apa? Wahda. Jadi ditegaskan yang benarnya, bahwa harusnya dia hanya mengatakan masya Allahu wahda saja, hanya untuk Allah saja. Ya, ini hadits menegaskan ya bahwa Nabi sudah mengingkari. Ada yang berkata begitu, mana Nabi mengingkarinya. Cuma itulah masalah-masalah terkait dengan masalah kesyirikan, kekeliruan-kekeliruan yang terjadi. Kadang sebagian bentuk kesyirikan, kadang sebagian bentuk kekeliruan, itu pengingkarannya bukan sekali dua kali saja. Kadang perlu diingkari berkali-kali, diulangi. Iya. Diingkari berkali-kali dan di apa? Dan diulangi. Baik. Harusnya seperti itu. Iya. Baik. Jadi pembahasan ini di Hasyiah Ibnu Al-Qasim disebutkan ucapan Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala. Iya. Baik. Jadi ini semuanya diingkari ya dengan tiga sudut pengingkaran. Padahal hamba itu jadi katakan di sini masya Allahu wahda. Harusnya dikatakan hanya untuk Allah semata. Ini kan arahannya Nabi seperti itu. Padahal telah dimaklumi bahwa hamba itu punya kehendak juga. Hamba punya kehendak juga. Tapi Nabi arahkan supaya berucap masya Allahu apa? Wahdahu. Hanya untuk Allah semata. Ini pengagungan sudut tauhid namanya. Iya. Ini lebih menjaga dan membesarkan tauhid. Jadi kata beliau, bagaimana pula dengan orang yang berkata, ana mutawakkilun ala Allah wa alaika. Saya bertawakal kepada Allah dan kepadamu. Ini lebih tidak boleh lagi ya. Jadi kalau dia berkata, saya bertawakal, ana mutawakkilun ala Allah, walaika, ini terdapat syirik. Kalau misalnya dia berkata, ana mutawakkilun ala Allah, thumma alaika, boleh atau tidak? Hah? Tidak boleh juga. Kenapa? Karena tawakal amalan hati hanya untuk Allah khusus. Tidak cocok di situ diterima thumma alaika. Itu khusus bagi Allah. Jelas ya? Jadi pada hal yang masyiah saja, hamba itu punya masyiah. Tapi Nabi tetap berkata masya Allah wahda, atas kehendak Allah semata. Jelas ya? Apalagi berucap masya Allahu ana mutawakkilun alaika, ana mutawakkilun allahi thumma alaika. Ini semuanya keliru ya. Baik, atau dia berkata Nabi hasbillahi wa hasbik, saya dalam kecukupan Allah dan kecukupanmu. Ini juga tidak boleh masuk di dalam syirik tadi dalam alfaz. Atau dia berkata maliya illallahu wa anta. Iya. Saya tidak memiliki yang bisa menolongku kecuali Allah dan engkau. Nah, ini juga masuk di dalam apa? Di dalam syirik. Iya. Atau dia berkata hadza minallahi wa minka. Ini dari Allah dan dari kamu. Itu boleh atau tidak? Tidak boleh. Karena dia pakai kata apa? Dan. Ya. Jelasnya? Atau dia berkata hadza min barakatillahi wa barakatik. Ini dari keberkahan Allah dan keberkahanmu. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Baik. Iya. Terus ini barakatik, walaupun dia berkata thumma barakatik, tidak boleh juga karena keberkahan itu datangnya dari Allah. Al-barakah itu thubutul khair al-ilahi fi syai'. Jadi datangnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Iya. Atau dia berkata wallahu li fis sama' wa anta li fil ard. Allah bagiku di atas langit dan kamu bagiku di mana? Di bumi. Ini juga tidak boleh ya, masuk di dalam kesyirikan. Ya kalau dia berkata misalnya Allahu li fis sama thumma anta li fil ard, boleh atau tidak? Tetap tidak boleh. Jelas ya, walaupun dia pakai thumma. Sebab di bumi pun siapa yang bisa menyelamatkan dia kalau bukan Allah. Jelas ya? Baik. Atau ada yang berkata nadartu nadran lillahi thumma li fulan. Apa nadartu nadran lillahi wa li fulan? Ini boleh atau tidak? Tidak boleh. Nadar itu hanya untuk Allah. Jadi kalau dikatakan nadar lillahi thumma li fulan pun tidak boleh. Jelas ya? Atau kalau dia berkata misalnya ana taibun lillahi thumma li fulan. Saya bertobat untuk Allah wali fulan dan tobat untuk si fulan. Ini boleh atau tidak? Tidak boleh. Tapi kalau dia pakai thumma gimana? Boleh atau tidak? Saya tobat untuk Allah kemudian untuk fulan. Boleh atau tidak? Hah? Ya, tergantung. Kalau dosanya dengan makhluk ya tidak apa-apa dia bilang thumma si fulan. Dia juga minta maaf kepada siapa? Si fulan itu. Tapi kalau antara dia dengan Allah harus kepada Allah saja. Hati-hati ya. Ini lafad-lafad dibawakan dari Ibnul Qayyim. Ada yang mengandung tidak boleh sama sekali walaupun pakai thumma. Ada yang tidak boleh kalau dia pakai wawu saja. Jelas ya? Ya, kalau antum mau melatih diri, mau memahami masalah, baca aja ini lafad-lafad yang disebut oleh Ibnul Qayyim. Ya. Pila-pila. Kalau sudah bisa memilah, itu berarti sudah bagus pemahamannya. Baik. Demikian pula kalau dia berkata, wa arjullah wa fulanan. Saya berharap kepada Allah dan si fulan. Boleh atau tidak? Hah? Tidak boleh pakai wawu. Tashrik di situ. Syirik. Tapi kalau dia berkata wa arjullaha thumma fulanan, boleh atau tidak? Hah? Boleh saja. Kan sudah diterangkan rojak pada makhluk, pada hal yang dia mampu, dia hadir di situ, enggak ada masalah. Jelas ya? Kalau sifatnya seperti itu. Baik. Tapi kalau si fulan ini sudah mati, dia makhluk tidak ada, tidak mampu, dia mengharap, nah ini bisa masuk ke dalam apa? Kesyirikan. Itu tafsil ya, dirinci. Tapi lafaz-lafaz yang seperti ini di pembahasan tauhid itu harusnya dia apa? Ditinggalkan. Ya, sebagai bentuk himayah, menjaga himat tauhid, batasan-batasan tauhid, dan saddut turuq al-muaddiyah ila syirk, menutup segala pintu yang mengantar kepada apa? Kesyirikan. Maka seorang apa namanya yang mengenal tauhid itu, seperti yang telah saya ingatkan berulang kali, harusnya dia lebih jeli, lebih detail dalam lafaz-lafaz dan kalimat-kalimat. Wallahul musta'an. Baik, dalil berikutnya. Iya. Atau sebelum kita pindah ke dalil berikutnya, saya simpulkan dari pelajaran yang dipetik di dalam hadith ini. Baik, pelajaran pertama, terdapat larangan mengucapkan Masya Allahu wa syi'ta. Iya. Karena ada bentuk tasyrik di dalamnya, menyerupakan Allah dengan apa, menyetarakan Allah dengan makhluk dengan kata waw. Iya. Dan terdapat bahwa siapa yang jatuh dalam syirik asgar itu juga masuk di dalam kategori membuat untuk Allah tandingan. Membuat untuk Allah tandingan. Iya. Dan terdapat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengingkari kemungkaran ini. Beliau mengingkarinya. Ya, dan dipetik dari hadis ini dan hadis-hadis yang lainnya bahwa kemungkaran yang seperti ini harusnya berulang kali untuk diingkari. Iya. Itu pengingkaran penting ya. Kadang seorang dai itu di satu ceramah dia ingkari, ceramah lain dia ingkari lagi, dia ulangi lagi. Tidak ada masalah. Jelas ya? Ada orang kadang dia mengingkari sekali saja, oh sudah cukup. Ada sebagian hal memang seperti itu. Tapi masalah-masalah terkait dengan tauhid, syirik, itu selalu diulangi. Agar ilmu itu betul-betul masuk ke dalam hati. Iya. Baik. Yang terdapat di dalam hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga sendi-sendi tauhid dan menutup segala jalan yang bisa mengantar kepada kesyirikan. Iya. Yang terdapat di dalam hadis juga pengarahan kepada lafaz yang paling sempurna. Jadi kalau seorang berkata Masya Allahu thumma syi'ta, boleh atau tidak? Boleh saja. Tapi Nabi arahkan kepada yang lebih sempurna. Masya Allahu apa? Wahda. Iya. Masya Allahu wahda.